maka dengarkan aku. Setialah untukku, jujurlah padaku, dan takwalah dirimu pada Tuhan selalu. Tapi maaf, aku hanya ingin kau setia, kau jujur dan tak.